Kalau bisa ku memilih untuk tidak membenci, pasti damai jadi jawabnya. Jangan cuma bicara bedanya saja, itu biasa. Aku benci waktu dikuasai rasa benci. Aku berharap kita bisa berbagi cinta. Bersama kita bisa merubah semuanya. Dengan cinta kita luar biasa. Bersama kita bisa, kita harus percaya. Dengan cinta kita luar biasa. Sementara sampai kini banyak yang gak peduli. Siapa lagi kalau bukan kita? Sudah waktunya buang semua, gak usah diri.